Tan. Di bojo ayu ngelu ora enak di bojo ayu rawan selingkuh rawan disenengi wong. Mbok di bojo elek ora enak di bojo. Nah, lek ora ono bare. Mulane bener pangeran diancam inna adzabi napa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan ngiyai kok puwe dhewe kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misalnya ada yang rasa seneng jenengan gue sudah rasa cocok gak apa itu masalah nak sing rasa cocok pengira aku tidak ada ini jibin itu lagi apa? Masalah ayo rasa cocok menusa ya rasa masalah belas ya biasa mau nih makam pula gak sedih jenar kabe orang ada yang ada yang ada pengira jadi orang ada masalah ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak su